Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal soleh, amal ibadah, thalabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis tentang hari Jumat. Hadis selanjutnya hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Jika salah satu kalian menghadiri salat Jumat, ya, maka hendaklah dia mandi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis ini perintah untuk mandi bagi orang yang mau datang ke tempat pelaksanaan salat Jumat. Ya. Maka yang diperintahkan untuk mandi adalah orang yang datang. Jadi mandi ini apakah mandi karena ibadah Jumat ataukah karena hari Jumat? Maka berdasarkan hadis ini mandi itu adalah karena ibadah Jumat. Artinya perempuan yang tidak mau hadir ke masjid untuk sholat Jumat tidak perlu mandi Jumat. Karena mandinya itu untuk hari atau karena mandinya itu untuk ibadah Jumat dan bukan untuk hari Jumatnya. Tentang hukum mandi, ya, mandi Jumat, ada tiga pendapat ulama tentang hukumnya. Yang pertama, pendapat mayoritas ulama, hukumnya dianjurkan, tidak wajib, ya, dan ini pendapat Imam Nawawi sebagaimana nanti kita akan baca di hadis selanjutnya. Kemudian pendapat yang kedua, hukumnya wajib untuk orang yang berkeringat dan orang yang punya bau badan. Nih, orang yang habis berkeringat, habis pagi hari, habis subuh itu macul, kemeringat, nanti pulang jam 10 terus mau Jumatan, maka pendapat yang kedua mengatakan wajib. Nih, wajib untuk mandi. Ya, pendapat yang ketiga mengatakan mandi Jumat itu wajib untuk setiap orang, baik kemeringat sebelum berangkat ataupun tidak. Dan yang tadi yang menjadi pendapat jumhur ulama, ini Syafi'iyah dan yang lainnya, hukumnya adalah dianjurkan. Ya. Maka selayaknya kita bersemangat untuk berupaya untuk mandi Jumat sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, menimbang adanya ulama yang mewajibkannya. Imam Nawawi mengatakan di tempat yang lain, mandi Jumat dianjurkan bagi setiap orang yang mau hadir, demikian juga orang yang mau hadir di kumpulan banyak orang. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kami menyukai seorang itu membersihkan diri pada hari Jumat dengan mandi, kemudian memotong bulu-bulu yang perlu dipotong, demikian juga potong kuku. Demikian juga melakukan terapi untuk menghilangkan bau badannya. Demikian juga dianjurkan bersiwak atau gosok gigi dan semua yang membersihkan gigi dan mewangikan gigi. Setelah itu pakai parfum jika memang punya kemampuan. Istahsinu min thiyabihi ma qadara alaihi. Kemudian pakai pakaian yang bagus, ya, yang dimiliki dan memakainya. Kemudian pakaiannya juga dikasih parfum dalam rangka mengikuti sunnah. Demikian juga supaya tidak menyakiti siapapun yang berada di dekatnya. Dan juga kata Imam Syafi'i, saya sukai hal ini dilakukan pada saat hari Id dan aku memerintahkannya. Demikian juga aku sukai mandi untuk semua perkara yang di situ mengumpulkan banyak orang. Kemudian Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan mandi Jumat. Imam Syafi'i menceritakan pendapat beliau sendiri, meskipun beliau hanya menganjurkan, tidak sampai derajat berpendapat wajib, namun beliau menceritakan tentang dirinya dengan mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan mandi Jumat, baik cuacanya dingin ataupun panas, baik ketika bepergian, ketika itu mampir mandi sholat Jumat, ataupun tidak bepergian. Nah, namun kemudian pakai sudut, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan mandi Jumat itu hukumnya wajib, namun seandainya menurut pandangan ulama yang wajibkan, seandainya anda mandi itu atau tidak sempat mandi dan tidak memungkinkan mandi, tidak boleh jadi alasan untuk tidak Jumatan. Waduh, tidak sempat mandi ya, tidak bisa mandi. Enggak usah Jumatan saja, tidak demikian ya. Karena tidak mandi Jumat itu menurut ulama yang mewajibkan tidak membatalkan ibadah Jumatnya. Ya, sebagaimana Syekh Ibnu Taimin yang mewajibkan mandi Jumat, beliau mengatakan, seandainya tidak mandi Jumat, apakah sholat Jumatnya batal? La tabtulu, mandi Jumatnya atau sholat Jumatnya tidak batal. Karena ini bukanlah mandi untuk menghilangkan hadas. Kemudian mandi Jumat ini karena dia tadi kita sampaikan adalah mandi untuk ibadah Jumat, bukan untuk hari. Maka bolehkah ataukah apakah dibenarkan mandi Jumat namun habis sholat Jumat? Nah, tentu jawabannya tidak, karena ini mandinya bukan untuk hari namun untuk rangkaian ritual ibadah Jumatnya. Oleh karena itu siapa yang mandi setelah selesai sholat Jumat, maka dia bukanlah orang yang mandi Jumat. Karena mandi ini harus didahulukan sebelum berangkat ke tempat sholat Jumat. Kemudian berkenaan dengan hari Jumat, maka ya, di hari Jumat itu ada waktu istimewa, ada waktu mustajab. Ya. Waktu mustajab untuk berdoa, cuma sebentar saja, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lama. Dan ulama berselisih pendapat tentang kapan waktu tersebut. Pendapat yang paling kuat ada dua pendapat. Yang pertama adalah selama ibadah sholat Jumat dikerjakan dari khutbah sampai selesai sholat, berarti antara khutbahnya adalah dan juga doa-doa dalam sholat, doa-doa yang kita panjatkan saat mengerjakan sholat Jumat. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang lebih kuat. Waktu mustajab hari Jumat adalah di akhir waktu. Ini di akhir waktu hari Jumat. Yaitu batal asar. Batal asar setelah selesai sholat asar. Menjelang maghrib. Maka dalam dataran praktis mungkin bisa kita katakan satu hal yang baik, seorang muslim itu pergi ke masjid sebelum maghrib tiba, khusus kalau hari Jumat. Kalau maghribnya anggap saja jam 6, ya setengah 6, Ini setengah enam sudah sampai masjid. Bisa untuk kemudian berdoa. Ya, bisa dipakai untuk memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal. Ya, mudah-mudahan itu termasuk pas bertepatan dengan waktu mustajab di hari Jumat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan waktu tersebut, inna fil jum'ati sa'ah. Di hari Jumat itu ada satu waktu. La yuafiquha 'abdul muslim. Tidaklah seorang muslim bertepatan ya wa qa'imun yusalli, sedangkan dia dalam keadaan salat, itu nunggu maghrib. Karena siapa yang nunggu salat maka dia dalam keadaan salat. Wa qa'imun yusalli, sedangkan dia dalam keadaan salat, yaitu salat karena nunggu salat. Karena kan siapa yang nunggu salat maka dia sedang salat. Yas'alullaha syai'an, kemudian dia minta sesuatu kepada Allah, illa atahu iyyahu, kecuali Allah akan memberikannya. Muttafaqun alaih, demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis selanjutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah bermimpi, yaitu sudah baligh. Muttafaqan alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di matan Riyadhus Salihin dijelaskan perkataan oleh Imam Nawawi, yang dimaksud dengan orang yang sudah mimpi artinya yang sudah baligh. Dan yang dimaksud dengan wajib di sini adalah wujubu ikhtiarin. Ya, wujub di sini artinya sesuatu yang ditekankan, bukan wajib dalam bahasa fikih. Penjelasan Imam Nawawi, karena beliau sejalan dengan mayoritas para ulama yang mengatakan mandi Jumat itu tidak wajib, ini dianjurkan. Ya, maka di hadis ini sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat. Maka untuk mendapatkan keutamaan mandi Jumat, maka syaratnya sudah harus ya, waktu ketika mandi tersebut sudah masuk hari Jumat. Dan dikatakan kalau dan menurut syariat sudah tergolong hari itu setelah terbit fajar. Oleh karena itu kita katakan puasa itu adalah kewajiban satu hari. Ya, satu hari, dan harinya dimulai dari terbit fajar. Maka Nabi sampaikan bahasanya mandi pada hari Jumat. Maka seorang itu telah dikatakan mandi Jumat manakala mandinya setelah terbit fajar, setelah terdengar azan subuh. Ini bahasa praktisnya demikian. Dan namun yang lebih afdal, mandi ini dilakukan menjelang berangkat. Dan seandainya orang itu masih masuk kantor kemudian mandi di mungkin jam 6, terus nanti di kantor tidak mungkin mandi Jumat terlebih dahulu. Ya, maka untuk dapat fadilah mandi Jumat itu sudah didapatkan dengan mandi jam 5 atau jam 6 tersebut, sudah dapat fadilahnya. Ya, maka Nabi sampaikan mandi pada hari Jumat itu wajibun ala kulli muhtalimin. Maka ini menunjukkan bahasanya di antara dan yang dimaksud muhtalimin orang yang sudah mimpi artinya sudah baligh. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya di antara tanda baligh itu adalah mimpi. Itu mimpi basah, mimpi yang mengeluarkan air mani. Dan ini adalah tanda baligh yang disepakati oleh para ulama. Maka tanda baligh itu ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Tanda baligh yang disepakati adalah mimpi, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya. Adapun tanda baligh yang diperselisihkan telah umur 15 tahun, pakai genap 15 tahun pakai hitungan hijriah. Demikian juga tumbuhnya bulu kemaluan. Nih. Dan kalau untuk perempuan ditambah sudah keluar darah haid. Ya, berkenaan dengan mandi ini, Ibnu Qayyim mengatakan perintah untuk mandi Jumat sangat-sangat ditekankan. Ya, kalau pakai sudut pandang ulama yang mewajibkan, maka wajibnya mandi Jumat itu lebih ya, aqwa min wujubil witri minal, lebih kuat daripada wajibnya sholat witir, lebih kuat daripada wajibnya berwudu karena menyentuh lawan jenis. Oleh karena itu, maka tindakan yang hati-hati jangan pernah tinggalkan, upayakan untuk tidak meninggalkannya. Ya, kemudian mandi Jumat itu tata caranya sebagaimana mandi junub, sebagaimana mandi junub, sebagaimana mandi ihram. Ya, tata caranya sama. Ya, dan tata cara mandi, mandi junub, mandi besar, mandi Jumat, mandi Id, mandi ihram, tata caranya tentu ada dua macam. Tata cara minimalis dan tata cara ideal. Ya, tata cara wajib artinya hanya ngambil yang wajib, yang penting yang wajib dilakoni, dan ada tata cara sempurna. Maka ada dua tata cara mandi. Yang pertama, tata cara minimalis, yang penting sah. Maka tentu adalah berniat untuk mandi junub, atau tergantung apa yang mau dilakukan, berniat untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau mandi Jumat tentu tidak bisa niatnya menghilangkan hadas, karena tidak ada hadas yang mau dihilangkan. Kemudian dianjurkan untuk bismillah sebagaimana wudu, kemudian meratakan air ke seluruh badan sekali guyuran, dan diiringi dengan atau ada di dalamnya kumur-kumur dan istinsak. Maka ini kenapa kita katakan termasuk tata cara minimalis itu ada kumur-kumur dan istinsak, karena menimbang adanya ulama yang mewajibkannya. Ya, maka supaya mandi junubnya itu atau mandi besarnya atau mandi Jumatnya itu sah tanpa diperselisihkan karena meninggalkan hal yang wajib, maka kumur-kumur, jangan lupa kumur-kumur dan istingsak. Jangan lupa kumur-kumur dan istingsak. Nih. Maka dengan ini maka wajib yang minimal, mandi yang minimal sudah terpenuhi. Nih. Maka perlu diketahui bahasanya tidak benar kalau orang Indonesia itu sehari cuma mandi dua kali, itu tidak benar, itu bohong, itu fitnah itu. Yang betul orang Indonesia itu sehari mandi 5 kali. Karena yang namanya satu kali mandi itu satu guyuran air rata ke seluruh badan. Nah, itu satu mandi. Itu satu mandi. Dan orang kita tidak ada yang cuma sekali mandi. Nah, itu baru pemanasan itu, Pak. Baru pemanasan. Berguyur air itu baru pemanasan itu. Nanti pakai sabun guyur lagi, ah itu udah dua mandi yang kedua. Nanti kalau udah pingin seger, guyur lagi, ah itu mandi yang ketiga. Jadi sekali masuk kamar mandi orang Indonesia ya mungkin ya, normalnya mandi 3 kali. Ya, minimal itu udah 1 kali masuk kamar mandi itu 3 kali mandinya. Jadi fitnah kalau cuma sehari 2 kali itu fitnah. Yang betul 6 kali atau 5 kali gitu. Oleh karena itu kalau di Mekah itu kalau hotel yang dapat apa kemudian termasuk dijadikan sebagai hotel jamaah haji Indonesia itu mesti sudah siap-siap nyetok air banyak karena boros airnya, ini kebutuhan vital itu. Ya, pagi sore mandi. Kalau orang Arab sendiri kan paling seminggu sekali mandi. Itu pun yang rajin. Kalau enggak junub. Kita sehari dua kali. Jadi nandon airnya tenanan, Pak. Nandon airnya tenanan. Tapi kelebihannya kalau hotel dihuni oleh orang Indonesia bersih. Sebagian negara yang lain enggak pernah mandi dan hotelnya kotor, kompor, sampah ada di mana-mana. Tapi kalau ketempatan orang Indonesia, itu seneng dan susah. Nah, seneng karena hotelnya itu bersih, ya. Susah karena pengeluaran airnya banyak. Bahkan beli pakai tangki-tangki. Untuk ditanam di hotel boleh jadi ditanam di bawah tanah, ada yang di atas, ada yang di bawah tanah. Nah, kemudian yang kedua mandi yang ideal, mandi yang ideal tentu mencakup yang wajib dan hal-hal yang sunnah dalam mandi. Yang tentu pertama adalah niat, kemudian bismillah dianjurkan, baca bismillah kemudian guyur telapak tangan 3 kali. Setelah itu jika terutama jika junub, kemudian cebok atau membersihkan kemaluan. Setelah basuh tangan 3 kali, kemudian cebok atau membersihkan kemaluan. Setelah itu berwudu sempurna sebagaimana wudu mau sholat. Kemudian setelah itu adalah guyurkan air ke kepala 3 kali. Setelah itu guyurkan air ke bagian badan yang lain. Sekali ke belahan kanan dan sekali ke belahan kiri. Kemudian dianjurkan untuk merata-ratakan air dengan telapak tangan. Tidak harus digosok-gosok. Yang penting tangan itu diusap-usapkan. Tangan itu diusap-usapkan. Jadi dianjurkan di antara hal yang dianjurkan. Kemudian jika perempuan dan rambut panjang, maka dianjurkan untuk minimal dianjurkan untuk mengurai jalinan rambutnya, kepangnya, sehingga basah secara sempurna. Dan jika maka itu gambarannya demikian. Dan jika tata cara ini diniatkan untuk mandi besar, mandi karena hadas besar, maka setelah selesai mandi tidak perlu berwudu. Karena jika seorang itu menghilangkan hadas besar, maka hadas kecil otomatis termasuk di dalamnya. Maka tidak perlu berwudu lagi. Berwudu lagi itu buang-buang air. Ini karena sudah hilang hadas besar dan hadas kecilnya. Ini kecuali setelah guyur air demikian, itu melakukan pembatal wudu kentut misalnya. Maka nanti wudu. Tapi kalau Anda melakukan hal yang membatalkan wudu, kentut atau yang lain, maka jika ini mandi junub sudah bisa mandi besar, sudah bisa langsung sholat. Tapi kalau mandinya adalah mandi Jumat, mandinya adalah mandi Jumat, kalau mandi Jumat maka perlu dilihat jika dalam mandinya itu ada kegiatan wudu, dalam mandinya itu ada kegiatan wudu dan niat dan dia berniat berwudu dengan mandi tersebut, dengan dia mandinya mandi jenis yang kedua, artinya ada wudu di dalamnya dan wudu niatnya wudu, maka setelah selesai mandi Jumat tidak perlu berwudu. Bisa langsung sholat, sholat duha atau yang lain. Tapi kalau mandi Jumatnya model pertama, guyur air ke seluruh badan, ya, maka setelah mandi harus wajib berwudu karena hadas kecilnya itu belum hilang. Jadi maka kalau habis mandi Jumat yang itu rata air ke seluruh badan, maka apakah masih perlu wudu lagi ataukah tidak, tergantung mandinya. Kalau dalam mandinya itu sudah ada wudu dan dia berniat berwudu, ada kegiatan berwudu dan dia niat berwudu dan berniat menghilangkan hadas kecil dengan wudunya tersebut, ya sudah, berarti hadas kecilnya sudah hilang, tinggal pakai untuk sholat. Tapi kalau mandinya itu mandi minimalis, rata air ke seluruh badan, dan itu mandinya dalam mandi Jumat, artinya bukan menghilangkan hadas, maka berarti tidak ada hadas yang hilang. Sehingga maka wajib kalau dia punya kentut sebelum mandi atau saatnya sebelum mandi dia punya kentut, artinya hadas, ya nanti wajib berwudu terlebih dahulu sebelum sholat. Kemudian hadis yang ketiga, hadis selanjutnya, hadis yang ketiga itu hadis dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat, siapa yang berwudu pada hari Jumat kemudian pergi salat, fa biha wa ni'mat, maka itu sudah baik. Wa man ikhtasala fal ghuslu afdal, siapa yang mandi maka mandi itu yang lebih utama. Diatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Maka hadis ini diantara alasan pokok mayoritas ulama yang tidak mewajibkan mandi, karena Nabi mengatakan ya wudu sudah cukup, mandi lebih baik. Ya, maka hadis ini masih berkenaan dengan hari Jumat, dan Jumat itu disebut Jumat artinya kumpul, ya, karena hari ini, di hari ini kaum muslimin kumpul di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan nama Jumat adalah nama Islam, artinya di masa jahiliyah tidak disebut dengan sebutan Jumat. Ya, di masa jahiliyah hari Jumat itu namanya adalah hari Arubah. Di hadis ini dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang berwudu pada hari Jumat sebagaimana wudu untuk salat, fabiha wa ni'mat, maka itu sudah baik. Wa man ikhtasala fal ghusl afdal, siapa yang mandi ketika mau ibadah Jumat maka mandi itu yang lebih utama, dan tata cara mandinya sebagaimana tata cara mandi junub. Dan mandi junub itu adalah intinya adalah ratanya air ke seluruh badan, tidak harus keramas. Ini tidak harus keramas. Sebagian orang menerjemahkan mandi junub dengan istilah mandi keramas. Ini artinya mandi junub kemudian dipahami mandi junub harus keramasan. Kalau enggak keramasan belum mandi junub. Keramasan artinya pakai sampo. Kalau enggak sampoan berarti belum mandi junub. Ada anggapan demikian di masyarakat kita. Di sebagian masyarakat kita ada identik kalau mandi besar, mandi junub itu harus keramasan, harus pakai sampo. Kalau enggak sampoan berarti belum mandi junub. Ini anggapan yang tidak benar. Ini anggapan yang tidak berdasar. Ini bukan perbedaan pendapat, namun ini pendapat yang salah. Ini bukan perbedaan pendapat, namun pendapat yang salah. Dan dua hal ini harus dibedakan. Perbedaan pendapat, yaitu di kalangan para ulama, di kalangan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, beda dengan pendapat yang salah. Sebagian orang dikira asal ada pendapat itu dikira perbedaan pendapat. Padahal ada yang namanya pendapat yang salah yang tidak tahu dimunculkan oleh sebagian orang. Contohnya ini, kalau apa hukum mandi Jumat apakah wajib? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang berpendapat mengatakan sunnah mu'akadah, ada yang mengatakan wajib kalau kemeringat. Jadi kalau mau Jumatan kemeringat, ah wajib. Tapi kalau mandi junub harus keramasan, sampoan, itu bukan perbedaan pendapat, namun pendapat yang salah. Perbedaan pendapat, namun pendapat yang salah. Meskipun yang ngomong itu, boleh jadi kita nilai orang yang berilmu, itu pendapat yang salah, bukan perbedaan pendapat. Karena dalam hal ini tunggal jelas. Sebagaimana misalnya jika ada ustadz kemudian salah kutip, salah nama, nah itu bukan perbedaan pendapat, namun pendapat yang salah. Misalnya Imam Syafi'i, itu beliau bilang nama aslinya Zaid. Nah, ini namanya salah. Padahal Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Tapi ada orang yang bilang Imam Syafi'i nama aslinya Zaid. Nah, misalnya. Apalagi nama aslinya Bambang. Itu jelas salah. Tidak perlu kemudian dibilah-bilah. Jangan kemudian nyalah-nyalahkan orang dalam perbedaan pendapat, Mas. Gitu. Ini bukan perbedaan pendapat ini. Namanya jelas Muhammad bin Idrus kok dibilang namanya Bambang misalnya. Atau kemudian biar masih pakai bau-bau Arab ya, namanya Zaid. Jangan salah, namanya itu Muhammad. Namanya Muhammad. Kalau dibilang Imam Syafi'i namanya Zaid, salah. Kalau kemudian ada orang yang bilang Imam Syafi'i namanya Bambang, lebih salah lagi. Meskipun yang ngomong orang yang berilmu atau kita nilai sebagai orang yang berilmu, atau dinilai sebagian orang sebagai orang yang berilmu, ini babnya masuk dalam bab pendapat yang salah. Atau bukan pendapat ya, ucapan yang salah. Ucapan salah, karena nama itu bukan ruang untuk berpendapat. Nama itu bukan ruang untuk berpendapat. Namun kutipan atau kemudian ucapan. Maka bedakan antara perbedaan pendapat dan pendapat yang salah. Nah, kemudian maka siapa yang mandi, maka mandi itulah yang lebih baik, dan mandinya sebagaimana mandi junub, yaitu mandi besar. Ya, tentang hadis ini, Imam Nawawi mengatakan hadis ini dalil bahasanya mandi Jumat itu tidak wajib, karena Nabi memuji orang yang datang sholat Jumat dengan berwudu tanpa mandi, dan tentu orang yang meninggalkan yang wajib tidak dipuji. Kemudian Nabi mengatakan alasan yang kedua, Nabi mengatakan mandi yang lebih baik. Kata-kata mandi lebih baik itu menunjukkan anjuran, dia punya keutamaan lebih dari keutamaan orang yang berwudu saja. Dan kemudian pada hari Jumat itu disamping dianjurkan, minimal dianjurkan untuk mandi, dia juga dianjurkan untuk bersih-bersih, potong kuku dan yang lain. Sebagaimana perkataan Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan, siapa yang memotong kuku pada hari Jumat kemudian potong kumis, faqad istakmala jum'ata, maka dia telah menyempurnakan, memaksimalkan ibadah Jumatnya. Demikian juga sahabat Nabi Ibn Umar radhiallahu anhuma, beliau tidaklah berangkat untuk sholat Jumat illa adhana, kecuali beliau pakai minyak rambut, watatayyaba, dan pakai parfum, illa ayakuna haraman, kecuali ketika beliau dalam kondisi ihram. Sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, tiga hal yang semestinya dilakukan setiap muslim pada hari Jumat: mandi, bersiwak, dan pakai parfum jika punya. Dan tentang kemudian kapan mulai masuk mandi, boleh mandi Jumat dengan niat mandi Jumat, ada dua pendapat ulama. Ada yang menilai mulainya dari terbit fajar, dan ada yang menilai mulainya dari terbit matahari. Maka waktunya dari terbit fajar atau terbit matahari sampai pergi untuk sholat Jumat, dan berakhir dengan tibanya waktu sholat Jumat, dan mepet dengan berangkat sholat, nah itu yang lebih afdal. Maka tentang awal waktu mulai mandi Jumat, bisa diniatkan dengan mandi Jumat, itu ada dua pendapat ulama. Dan insyaallah diantara pendapat, pendapat yang kuat dalam masalah ini, dan sebagaimana Syafi'iyah, yaitu mandi Jumat itu dimulai dari terbit fajar. Karena Nabi mengatakan yaumul jumu'ah, dan hari secara syariat itu sejak terbit fajar. Sebagaimana dalam ibadah puasa, kita puasa yaumun wahid, satu hari, seharian. Dan sehari di situ dimulai dari terbit fajar. Kandungan hadis ini dalil bahasanya mandi Jumat itu dianjurkan, tidak wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan sholat Jumat itu boleh meskipun tanpa mandi terlebih dahulu, karena mandi di sini tidak menjadi bagian dari rangkaian ibadah keabsahan ibadah sholat Jumat. Kemudian penjelasan tambahan tentang keutamaan hari Jumat. Maka yang pertama di antara keutamaan hari Jumat adalah unggulnya amal soleh yang dikerjakan pada hari Jumat. Terdapat satu hadis yang sahih, Nabi mengatakan khamsun, ada lima perkara, man amilahunna, siapa yang mengerjakan lima perkara ini fi yaumin, dalam satu hari, maka Allah catat dia termasuk penduduk surga. Yang pertama, membesuk orang yang sakit. Yang kedua, mengantar jenazah ke pemakaman. Wasoma yauman, dan berpuasa pada satu hari, kemudian pergi sholat Jumat dan memerdekakan seorang budak. Ya, maka dianjurkan untuk melakukan lima amal ini di hari Jumat. Ya. Tentu yang pokok adalah pergi sholat Jumat, kemudian ditambah empat yang lain, membesuk orang yang sakit, mengantar jenazah, boleh jadi sore harinya, memerdekakan budak, dan berpuasa. Tentu berpuasa di situ bukan kemudian karena hari Jumatnya, boleh jadi karena dia puasa ayyamul bid 13, 14, 15, salah satunya di hari Jumat misalnya. Kemudian yang kedua, kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Dasarnya hadis riwayat Muslim, wala taqumu sa'atu ila fi yaumil jum'ati. Kiamat tidaklah terjadi kecuali pas hari Jumat. Yang ketiga, di hari Jumat itu adalah hari terhapusnya dosa. Sebagaimana dalam hadis dari Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia membersihkan diri semaksimal yang bisa dia lakukan, potong kuku dan yang lain, kemudian dia pakai minyak rambut, kemudian pakai parfum, kemudian pergi ke masjid tanpa memisah di antara dua orang, dan sholat sunnah sebanyak mungkin yang bisa dilakukan, ketika khutbah sudah dimulai dia mendengarkan, maka kata Nabi, siapa yang melakukan ini semua diampunilah antara dia dengan hari Jumat berikutnya. Diatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian diantara keistimewaannya adalah adanya pahala besar bagi orang yang pergi sholat Jumat dengan jalan kaki. Man ghassala yawmal jum'ati waghtasala, siapa yang membuat mandi pada hari Jumat, waghtasala dan mandi. Maka ada hadis yang bunyi man ghassala waghtasala. Nah, apa bedanya? Sebagian ulama mengatakan tidak ada bedanya. Sebagian lagi mengatakan bahasanya yang pertama itu artinya membersihkan telapak tangan, kemudian ikhtasal itu artinya guyuran, berguyur. Ada lagi dan salah satu pendapat dan penjelasan dalam masalah ini, dan ini tepatnya penjelasan dari Imam Ahmad, ghassala itu artinya ngumpuli istri, ngumpuli istri sehingga istri harus mandi karena junub. Maka yang paling maka kalimat yang beredar pada sebagian orang, anggapan dianjurkan untuk kumpul istri pada malam Jumat, itu tidak benar. Tidak tahu itu. Itu bukti kalau kita masyarakat latah. Itu bukti bukti gamblang. Nah, kalau masyarakat kita itu masyarakat latah. Ada kemudian orang tertentu, kemudian orang dianggap tokoh mempopulerkan, kemudian dianggap kemudian ramai tanpa tahu dasarnya. Yang paling mendekati kalau mau dicari-carikan dalil dan penjelasan ulama adalah dianjurkan kumpul dengan istri di pagi hari hari Jumat. Dan hari itu ya setelah terbit fajar, tadi habis subuhan, Pak. Habis subuhan. Bukan malam harinya, namun habis subuhan. Anaknya dikondisikan. Nah. Nah itu dengan berdasarkan hadis dan penjelasan dari Imam Ahmad. Meskipun penjelasan imam yang lain beda. Ini paling banter itu. Itu penjelasan Imam Ahmad untuk hadis man ghassala waghtasala. Suma bakar wa btakara, kemudian dia bersegera untuk pergi ke tempat sholat, wa masya walam yarkah, dan pergi jumatannya jalan kaki dan tidak naik kendaraan. Maka Nabi tegaskan tidak naik kendaraan untuk menegaskan jalan kaki, dan dekat dengan khatib dan mendengarkan, dan tidak yalgha, tidak main-main. Ini kan Allah bikuli khutwatin, maka setiap langkah kaki pergi ke masjid dalam keadaan semacam ini pahala amal selama 1 tahun. Dan 1 tahun tersebut isinya setiap siang puasa, setiap malam tahajud. Ini setiap malam tahajud, setiap siang puasa. Syaratnya man ghassala waghtasala bakara, siapa yang memandikan dan dia sendiri mandi. dan berbagi-bagi jalan kaki, tidak naik kendaraan, cari posisi dekat dengan khatib, bukan dekat dengan tiang. Dekat dengan khatib, bukan dekat dengan tiang untuk lenderan ya, namun dekat dengan khatib dan mendengarkan, tidak kemudian sibuk dengan yang lain, tidak lagha, tidak asik dengan yang lain. Maka kata Nabi, setiap langkahnya adalah pahala 1 tahun. 1 tahun yang seperti apa? Yang setiap siangnya puasa sunnah, malamnya tahajud. Rawahu Abu Dawud. Ini ada hadis riwayat Abu Dawud. Maka ini tentu amal yang tidak terlalu berat dan ganjarannya besar. Kemudian yang kelima, Jumat ke Jumat berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya plus 3 hari. Sebagaimana hadis yang telah kita bahas, kalau tidak salah, Nabi sampaikan, siapa yang mandi kemudian datang ke sholat Jumat, nunggu khatib dia sholat sebanyak mungkin yang bisa dia lakukan, kemudian dia mendengarkan sampai khutbah selesai dan sholat bersama imam. Ini. Kalau mendengarkan khutbah sampai selesai, ternyata habis itu kebelet pak. Nah, berarti nggak masuk sini kan? Karena nggak sholat bersama imam, kebeletnya BAB lagi. Nah, selesainya setelah sholat Jumat selesai, berarti nggak dapat kan? Ya, kemudian dia dengarkan sampai selesai, kemudian dia sholat bersama imam, dia ambillah dosanya Jumat itu sampai Jumat berikutnya plus 3 hari. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Ya, demikian 3 hadis yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.